Selamat siang bumi ayau. Yo. Tuh warga, jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terhentak. Aku memang tak perlu. Siap semuanya. Mr. KC, tepuk tangannya baru Sunday morning. 1, 2, 1. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terpecah. Aku, dia, dan mereka memang gila, memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Di kami di sini. Semua bernyanyi yang tenang. Yang tenang, yang tenang. Terus bernyanyi. Dan jika Anda akan tersentak dan kami tahu Anda bosan di jejali rasa yang sama. Kami adalah kamu, kita beda dan berbeda. Selalu, selalu, selalu. Lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu, berdiri tegang menantang di sana di garis depan. Aku berteriak lantang untuk jiwa yang hilang, untuk mereka yang selalu engkau singkirkan. Ketika tiada lagi tempat untuk berlari, ketika tiada orang yang akan berbunyi, aku dan dia selalu menunggumu di sini. Akan sekali lagi dan kami sedih.